إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kedatangan tamu dari Saudi Arabia yang tadi baru saja menjadi imam maghrib. Beliau itu yang suaranya sering kita dengarkan di radio, Abdul Wali Al-Arkan, yang beliau punya kaset rekaman murattal 30 juz dan kasetnya sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk juga bisa didapatkan secara gratis di website beliau, yaitu alarkani.net. alarkani.net. Beliau adalah imam dan khatib Masjid Jami' di Jeddah, Masjid Jami' Khadimul Haramain Asy-Syarifain Malik Fahad di Jeddah. Beliau imam wa khatib. Dan subhanallah, kita mendengar bacaannya tadi itu rasanya iman kita bertambah lagi. Iman kita rasanya tambah tinggi dan seakan-akan kita berada di Masjidil Haram. Indah sekali. Itulah pengaruh daripada Al-Qur'an. Apalagi ayat yang beliau bacakan tadi, surat Al-Qiyamah dan juga surat Al-Balad, yang isinya sangat mendalam tentang keimanan, tentang kehidupan dan yang lain-lainnya. Insyaallah besok Syekh Abdul Wali Al-Arkan ini akan menjadi imam salat Maghrib dan salat Isya. Adapun yang mengisi muhadharah atau pengajian, beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Wahid Raja Al-Maghribi, yang tadi juga hadir beliau. Beliau adalah seorang guru di Madrasah Tahfidzul Quran di Mekah, dan beliau juga seorang da'i yang terkenal di Arab Saudi. Beliau juga seorang dosen di Jami'ah Ummul Qura di Mekah, dan beliau juga merupakan muridnya Syekh Utsaimin, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Diharapkan kehadiran semuanya, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kalau tidak ada halangan besok, untuk meramaikan syiar Islam di Masjid An-Nur Jagalan Maghrib sampai Isya insyaallah. Dan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bahas yaitu permasalahan tamimah dan ruqyah. Masalah jimat dan masalah ruqyah. Insyaallah malam hari ini kita bahas masalah tatayur. Babun nahyi 'anit tiyarah. Bab larangan dari tiyarah. Tiyarah atau tatayur ini sudah pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, yaitu merasa sial. Kita merasa sial melihat sesuatu atau mendengar sesuatu lalu kita merasa sial. At-tiyarah diambil dari kata-kata toyir, burung. Karena dulu mereka kalau ada hajat atau mau bepergian, mereka melepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan, maka hajatnya dilaksanakan. Kalau burungnya pergi ke kiri, maka hajatnya tidak dilaksanakan. Atau juga karena mereka mendengar kata-kata tertentu, lalu mereka tidak jadi melaksanakan hajatnya, enggak enak. Atau melihat sesuatu, atau karena kejadian tertentu. Itu namanya tatayur, merasa sial. Termasuk juga di sini merasa sial dengan orang tertentu. Kamu ini orang sial. Nah itu enggak ada. Kemudian juga hari-hari yang sial. Seperti hari Selasa dianggap hari sial atau yang lainnya. Atau mungkin juga bulan-bulan sial. Bulan Safar, bulan sial. Atau tanggal-tanggal sial. Tanggal 13, tanggal sial. dan semisalnya. Semua itu tidak ada dalam Islam dan semua itu adalah bagian dari syirik yang kita harus membersihkan diri kita dari semua itu untuk memurnikan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang Nabi Saleh di dalam surat An-Naml ayat nomor 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah. Bal antum qaumun tuftanun." Jadi mereka itu kan diajak oleh Nabi Saleh, diajak untuk berbuat baik, diajak mentauhidkan Allah, diajak taat kepada Allah. Kemudian mereka tidak mau taat. Ketika mereka dikasih keburukan, kasih bencana dan yang lain-lainnya. Ketika mereka ditimpa bencana itu, Nabi Saleh disalahkan. "Hai Saleh, kamu ini membawa sial. Kamu dan pengikutmu membawa sial. Gara-gara kamu dan pengikutmu, kami jadi sial." Lalu oleh Allah dijawab, "Qala ta'irukum 'indallah." Kesialanmu itu ada di sisi Allah. Yang membuat kamu sial bukan Nabi Saleh dan pengikutnya. Yang membuat kamu sial adalah perbuatanmu sendiri. Karena kamu tidak mau taat, karena kamu menyimpang, kamu tidak mau beribadah kepada Allah, maka akhirnya hidupmu menjadi hidup yang sial. Jadi dianggap Nabi Saleh dan orang-orang beriman membawa sial. Demikian pula hal ini dilakukan oleh Fir'aun, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 131. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhih wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apabila Fir'aun itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka mengatakan, "Ini milik kami. Kami berhak mendapatkan ini. Kami sudah sepantasnya mendapatkan ini." Apabila mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan, "Ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Musa dan pengikutnya pembawa sial." Lalu oleh Allah dibantah, "Ala innama ta'iruhum indallah." Kesialan mereka itu ada di sisi Allah. Karena mereka enggak mau taat, enggak mau tauhid, enggak mau lurus, mereka nyimpang, mereka maksiat, mereka durhaka, Allah menjadikan mereka sial. Kemudian juga di dalam surat Yasin ayat nomor 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Atau sebelumnya ayat 18, "Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna adzabun alim." Ketika para rasul, para nabi mendakwahi mereka, lalu mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertauhid, Allah menimpakan kepada mereka keburukan. Lalu mereka menyalahkan para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan, "Kami ini sial gara-gara kamu. Kalau kamu tidak berhenti, lanarjumannakum. Kami akan merajam kamu. Kami akan melempari kamu dengan batu dan kami akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih." Subhanallah ya. Para nabi, para rasul dianggap orang-orang membawa sial. Bahkan mereka diancam akan dilempari batu, akan dirajam. Mereka diancam akan disiksa. Ini sudah sunnatullah, orang membawa kebenaran. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah. Kata Allah, "Qala ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Ta'irukum ma'akum, kesialanmu itu bersama kamu. Karena kamu tidak mau iman, kamu tidak mau taat, akhirnya kamu sial. A in dzukirtum, apakah gara-gara kamu diberi peringatan lalu kamu sial? Bukan. Tapi karena kamu tidak mau iman, tidak mau taat, akhirnya Allah menimpakan keburukan dan kesialan kepada kamu semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi ini adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, sebagaimana hadis yang lalu sempat disinggung, yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sempat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, minna rijalun yatatayyarun." Ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang suka tatoyur. Tatoyur, merasa sial, pesimis karena mendengar sesuatu, karena melihat sesuatu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syai'un tajidunahu fi sudurikum wa la yasuddannakum." Itu adalah sesuatu yang kamu dapati di hatimu, jangan sampai menghalangi kamu untuk melaksanakan hajatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Tatoyur. Yang lalu dicontohkan ya, paling gampang itu biasanya kalau kita punya hajat. Mungkin mau safar, kita sudah rencana mau safar. Safar yang baik, yang positif. Kita akan ke Jakarta untuk nyambung tali silaturahim. Ini baik atau buruk? Baik, 100% baik. Menyambung silaturahim ke Jakarta. Kita rencanakan nanti hari Kamis berangkat. Kemudian sebelum hari Kamis itu ternyata ada kejadian-kejadian. Misalnya ketika kita jalan tersandung. Ketika tersandung akhirnya kita hubung-hubungkan dengan bepergian ke Jakarta. Ini mungkin pertanda saya tidak boleh ke Jakarta. Besok kesandung lagi. Oh iya, berarti benar memang tidak boleh ke Jakarta ini. Subhanallah, di rumah ada gelas pecah. Oh iya, betul kalau gitu. Tidak boleh ke Jakarta. Akhirnya kita tidak jadi ke Jakarta. Syirik. Itulah namanya tatoyur. Dan subhanallah, hampir semua orang itu ada perasaan tatoyur. Semuanya. Karena itu kata Rasulullah SAW, jangan sampai perasaan itu menghalangi kamu untuk terus melaksanakan hajatmu yang memang baik itu. Jalan terus. Nanti ada juga doanya. Tawakal dan membaca doanya. Ini sering loh ya. Apalagi Rasulullah mengatakan semuanya kena penyakit ini. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tirata wa yu'jibunil fa'lus salihu al-kalimatul hasanatu." Tidak ada adwa, tidak ada tular-menular dengan sendirinya, tapi tetap semuanya kembali kepada kehendak Allah. "Wa la tirata," tidak ada perasaan sial semacam itu. "Dan yang aku sukai adalah al-fa'lus salih." Al-fa'lus salih. Apa al-fa'lus salih itu? Yaitu al-kalimatul hasanah, kata-kata yang baik. Ini dijelaskan pula dalam riwayat yang lainnya, kata beliau, "La tirata wa khairuha al-fa'l." Tidak ada tiarah. Perasaan sial enggak ada. Yang terbaik adalah al-fa'lu. Al-fa'l itu baik. Qalu wa mal fa'lu, mereka bertanya, apakah al fa'al itu ya Rasulullah? Qala al kalimatus salihatu yasma'uha ahadukum, kata-kata yang baik yang didengar oleh seorang dari kamu. Jadi al fa'lu ini kebalikannya at-tiyarah. Kalau tiyarah itu kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau ada kejadian sesuatu lalu timbul sifat pesimis, kecil hati, itu enggak boleh. Karena ini membunuh semangat kita. Kita jadi enggak semangat. Kita jadi hidup ini pesimis, enggak termotivasi. Itu dilarang. Membuat orang malas, membuat orang terpuruk, membuat orang lemah. Itu tatoyur atau tiaroh. Kalau al-fa'lu kebalikannya. Kita mendengar kata-kata baik, kita melihat sesuatu yang baik atau ada kejadian yang baik lalu menumbuhkan optimis. Kita optimis, tambah semangat, termotivasi. Wah ini bagus, ini bagus. Seperti apa? Misalnya kita punya hajat. Lalu ada orang manggil temannya, "Mat, selamat, mat." Wah selamat, berarti saya akan selamat. Nah itu boleh, bagus. Karena itu positif. Menambah semangat kita, menambah kita termotivasi. Itu bagus. Sebagaimana juga misalnya kita ada urusan, lalu ada orang datang, zaman Nabi dulu ada orang datang namanya Buraidah. Buraidah itu dingin. Lalu beliau mengatakan baruda amrukum, urusanmu akan dingin. Itu bagus, boleh. Itu menjadikan kita optimis, semangat. Jadi Islam itu menganjurkan semangat dan Islam itu melarang malas. Yang berdampak malas dihilangkan, yang berdampak semangat dilestarikan. Karena itu orang kalau menguap ya, kelangopan itu dibenci. Kenapa? Karena menguap itu adalah bukti malas, dibenci, disuruh nahan sekuatnya. Kalau enggak kuat nahan ditutup. Ada setan yang masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kalau ada orang bersin itu malah terpuji. Bersin, alhamdulillah, tidak akan yarhamuka Allah. Kenapa? Karena bersin menjadikan orang semangat, semangat hidupnya. Itulah Islam. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari al-ajz, lemah, wal kasal, malas. Jadi Islam itu tidak boleh malas. Islam itu harus semangat, semangat, semangat. Waktu adalah mahal. Qimatu zaman, harganya waktu itu tidak ada nilainya. Dan kita tidak akan tahu harganya waktu setelah mati. Mati baru ya Allah, waktu saya banyak sia-sia, banyak sia-sia. Sholat 2 rakaat lebih baik dari dunia seisinya. Kalau kita tahu fadilahnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, tatayyur tadi itu merasa sial adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tiadalah seorang dari kami melainkan pasti punya perasaan tatoyur tadi itu. Semuanya pasti ada. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah bisa menghilangkannya dengan tawakal. Jadi jangan mau kalah. Kalau kita enggak jadi melaksanakan hajat gara-gara itu, berarti syirik. Ada orang tetap melaksanakan hajatnya, tapi hatinya kacau. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ini juga syirik, kacau, bingung. Kalau tauhid, tawakal kepada Allah, pasrah, hatinya enak, hatinya benar-benar utuh, enggak pecah-pecah. Kemudian juga dianjurkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, man raddat huttiyaratu min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara tatayur, berarti dia telah syirik. Enggak jadi gara-gara tatayur tadi. Perasaan sial. Qalu ya Rasulullah, wa ma kafaratu dzalik? Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kafarahnya apa? Tebusannya apa?" Beliau mengatakan, an yakula ahaduhum, hendaklah seorang dari kamu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan darimu. Tidak ada kesialan melainkan kesialan yang juga darimu. Tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Baca doa ini, tawakal, laksanakan hajatnya. Enak, tauhid, hatinya utuh. Artinya utuh. Seandainya ada apa-apa di sana, berarti dari Allah. Jangan digabung-gabungkan dengan perasaan tatoyor tadi itu. Dan doa ini ada di kitab Hisnul Muslim. Itu kitab yang perlu dimiliki. Doa-doa dari Quran, dari sunnah yang sangat lengkap. Mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur. Perlu kita miliki. Kita tidak boleh pisah dari doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa adalah silahul mukmin, senjata orang beriman. Kita ini dalam bahaya. Kita dalam bahaya terus. Bahaya tampak dan bahaya tidak tampak. Di antara yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aurat wal adzkar, banyak wirid, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa. Itu kita dijaga oleh Allah dengan perantara-perantara itu. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalidat jarajat al-ula man takahana awis taksama aw raja'a min safarin tatayyuran. Tidak akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi orang yang mengamalkan perdukunan, atau orang yang mengundi nasib dengan anak panah, atau orang yang tidak jadi melakukan safar gara-gara tatayyur. Tidak akan mendapat derajat yang tinggi karena dia syirik, bahkan dia masuk ke dalam neraka syirik. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, yang menjadi permasalahan ada sebuah hadis sahih, bahkan Bukhari Muslim, yang menyatakan sial itu ada. Sial itu ada, yaitu sabda Rasulullah SAW, asyu'mu fi thalath, sial itu ada dalam tiga perkara. Fil mar'ah, pada istri. Wadar, rumah. Wadaba, kendaraan. Tadi dikatakan sial tidak ada, tatayur. Ini dikatakan sial itu ada. Sial itu ada pada tiga, istri, rumah, dan kendaraan. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari nomor 5753. Sahih Muslim nomor 2225. Sahih. Terus bagaimana kita menyikapi hadis ini? Para ulama berbeda pendapat menyikapi hadis ini. Ada yang mengatakan hadis itu enggak benar. Hadis itu salah. Karena bertentangan dengan yang lainnya. Apalagi permulaan hadis ini berbicara la adwa wa la tirata. Tidak ada tatayur. Wasyu'mu fi thalas. Jadi tidak ada perasaan sial. Tapi sial itu dalam tiga hal. Seakan-akan bertentangan. Sehingga sebagian ulama mengambil jalan keluar. Enggak ada itu. Enggak benar hadisnya. Walaupun Bukhari Muslim itu enggak benar. Itu salah. Perawinya salah atau yang lainnya macam-macam. Ditolak hadis ini. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan enggak, hadis itu benar. Cuman pemahamannya jangan salah. Pemahamannya jangan salah. Karena juga ada sabda-sabda Rasulullah yang semisal itu. Bahkan Ibunda Aisyah sempat nolak hadis itu ya. Ketika Ibunda Aisyah diberitahu tentang hadis tadi, Ibunda Aisyah marah. Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu sekalipun, kata Ibunda Aisyah. Ditolak oleh Ibunda Aisyah. Tapi enggak ada masalah. Ada orang tahu, ada orang enggak tahu. Yang tahu adalah hujah bagi yang tidak tahu. Manusia adalah manusia, ilmunya kurang. Ada yang sampai kepadanya, ada yang belum sampai. Hadisnya ini sahih, apalagi Bukhari Muslim. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah malah mengatakan la syu'm. Tidak ada sial. Wa qad yakunul yumnu fi thalatha. Dan ada kalanya barokah terjadi dalam tiga perkara. Istri, kendaraan, dan rumah. Ini bagaimana ini? Tadi dikatakan istri, kendaraan, dan rumah sial. Ini malah dikatakan barokah. Sebenarnya kalau kita bisa mengumpulkan semuanya, al-jam'u bainal ahadits, dikumpulkan, dikompromikan, enggak ada pertentangan sama sekali. Sama sekali enggak ada pertentangan. Yang pertama-tama bahwasanya sial itu enggak ada. Tatayur enggak boleh, syirik. Adapun maksudnya tiga perkara tadi bisa mendatangkan sial, bisa mendatangkan barokah, maksudnya bukan zatnya, bukan bendanya. Sebagaimana yang banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang. Misalnya dia nikah. Nikah dagangannya bangkrut terus. Ini gara-gara istri saya kayaknya ini. Saya nikah dengan anak ini kok bangkrut terus. Iya, ini bahaya kalau gini. Akhirnya dia dengan seenaknya menceraikan, kawin lagi, bangkrut lagi, cerai lagi, sampai cari istri yang enggak bangkrut. Kacau nanti. Atau dia pindah rumah. Subhanallah, ketika pindah rumah itu kok sakit-sakitan terus. Dagangannya juga merosot. Ini gara-gara rumah ini mungkin. Gara-gara rumah ini. Akhirnya dia pindah rumah. Gitu juga pindah rumah. Sampai mati akhirnya pindah rumah terus hidupnya. Selesai. Atau juga kendaraan. Gara-gara saya punya kendaraan ini kok hidup saya gak enak. Ini pemahaman yang salah. Atau sebaliknya, karena dia nikah dengan satu orang, subhanallah dagangannya itu laris, badannya sehat ini. Wah ini berarti saya cocok dengan ini, barokah istri saya ini, istrinya. Atau ketika dia pindah rumah, satu rumah, subhanallah kok dagangannya bagus, badannya enak, kehidupannya, ini gara-gara rumahnya. Ketika dia beli kendaraan, subhanallah kok semuanya lancar. Wah ini berarti gara-gara kendaraan. Nah itu tidak ada. Itu tidak ada semuanya. Terus bagaimana maksudnya? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama. Istri yang menjadikan sial atau barokah. Istri yang menjadikan sial itu istri yang tidak nurut, tidak patuh. Punya istri tidak patuh. Kalau ketemu cemberut terus. Disuruh bikin kopi, bikin teh. Ya. Walhasil tidak nurut pokoknya. Diajak apa tidak nurut. Ini bikin sial. Maksudnya bikinnya bikin sumpek maksudnya. Sumpek. Ketemu dia ini sumpek. Itu maksudnya sial. Jadi bukan orangnya. Tapi perbuatannya. Perbuatannya. Sebaliknya. Nikah dengan seorang. Masya Allah. Kelihatannya senyum. Enak. Disuruh apa aja nurut. Tanpa disuruh pun sudah. Senang terus hati kan. Lega. Nah inilah barokah. Al-mar'atu shalihah. Itu adalah perhiasan dunia. Rumah juga gitu. Rumah juga gitu. Ada orang tinggal di satu rumah. Dia tidak senang dengan rumah itu. Tidak senang. Namanya orang tidak senang ya. Perasaannya sumpek terus. Kan ada rumah seperti itu. Ada rumah itu orang tidak senang. Atau juga mungkin ventilasinya kurang bagus. Tidak ada hawa yang masuk. Sehingga sering sakit orang di sana. Jadi bukan gara-gara rumahnya. Tapi gara-gara suasana hati kita yang tidak senang dengan rumah itu, atau karena memang cara pengaturan rumahnya yang kurang sehat, tidak sesuai dengan aturan kesehatan. Sebaliknya ada orang di rumah dia senang, rumahnya juga rumah yang sehat, aturannya semuanya, akhirnya menjadikan barokah, kehidupannya baik maksudnya. Demikian pula kendaraan, kendaraan menjadikan sial dan kendaraan menjadikan barokah. Kendaraan yang menjadikan sial itu punya kendaraan suka mogok. Baru jalan sedikit, mogok. Wah ini sial ini. Karena membuat kita susah. Ngebut sedikit aja, mati mesinnya. Tinggal diselip orang terus. Gak bisa nyelip orang, diselipi orang terus. Nah ini sial. Ya gak enak punya kendaraan gitu itu. Adapun kendaraan yang barokah, kendaraannya kuat. Semua punya orang diselipi semuanya. Cua, selipi semuanya. Wah ini barokah ini. Jadi bukan bendanya, tapi apa yang ada pada benda itu. Jadi enggak ada perentangan. Jadi enggak usah kita berupaya untuk nolak hadis, enggak usah, didudukkan aja. Betul semuanya, maksudnya begini, begini dan begini, seperti itu. Subhanallah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, masalah tatoyur tadi, orang yang tatoyur itu tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ada dari umat beliau itu 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang sahih itu Bukhari Muslim. Kemudian ada riwayat yang lainnya, beliau minta tambah kepada Allah, lalu oleh Allah ditambahi. Tapi yang Bukhari Muslim 70 ribu. Beliau menyebutkan di antara sifat mereka itu humul ladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak minta diruqyah. Tidak memakai cara pengobatan kai. Itu dinyos dengan besi panas. Dan mereka tidak tatoyur. Serta mereka tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tentang tatoyur. Mari kita hilangkan perasaan tatoyur dari diri kita. Adalah tauhid yang murni. Dan orang yang mengamalkan tauhid, hatinya benar-benar tertata, utuh, rapi, tidak pecah-pecah. Orang kalau syirik, hatinya terpecah-pecah. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk bab yang ke-11, tadi bab ke-10. Bab yang ke-11 judulnya babun nahyi anil istisqa bil anwa. Bab larangan minta hujan dengan bintang. Ini ada ya. Jadi minta hujan kepada bintang-bintang. Kalau ada hujan, dia mengatakan hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ada apa enggak ini? Ada apa enggak? Ada ya, ada. Jadi dia menisbah, ini yang ngerti mungkin orang-orang yang paham ilmu perbintangan. Jadi dia mengatakan kalau bintang ini ketemu bintang ini nanti akan turun hujan. Kalau dia menyatakan yang menurun hujan adalah bintang, maka ini adalah syirik akbar. Kalau dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, cuman perantara bintang, ini adalah haram. Tidak sampai ke dalam syirik, haram dan terlarang. Ada gitu, ada ramalan gitu. Termasuk orang-orang jahiliyah dulu paling pinter. Ada bintang-bintang kan namanya banyak. Ada bintang ini, bintang itu, macam-macam. Kalau bintang ini ketemu bintang itu nanti ada kejadian begini. Bintang ini ketemu bintang itu ketemu kejadian ini. Itu ada ramalannya. Tapi itu dilarang dalam Islam. Islam datang memberantas itu semuanya. Hujan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah 68-70. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Allah mengajak kita berpikir, air yang kamu minum itu dari mana? Apakah kamu yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau sekiranya kami berkehendak menjadikan air itu semuanya asin, kami bisa. Kenapa kamu tidak bersyukur? Surat Al-Waqi'ah itu indah ya. Allah banyak mengajak kita berpikir pakai logika. Di antaranya masalah air ini. Mari kita renungkan air. Air tawar. Nikmat atau bukan air itu? Nikmat loh. Air itu nikmat Allah yang luar biasa. Air tawar yang seger, masya Allah. Seandainya semua air oleh Allah dijadikan asin, kita mau apa terus? Mau apa kita? Makanya Allah mengatakan, falaula tashkurun. Kenapa kamu enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Air. Air itu seandainya kita punya harta 10 miliar dan hanya ada air 1 gelas. Kalau kita tidak minum air itu, kita akan mati. Kita harus minum air itu. Seandainya air itu dijual dengan 10 miliar, kita beli apa tidak? Pasti kita beli. Tanya kalau kita enggak beli air itu kita mati. Berarti berapa harganya air satu gelas itu? 10 miliar. Subhanallah. Nikmat Allah ini luar biasa banyaknya. Cuman kadang kita ini lupa, lupa. Terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu meremehkannya, kesehatan dan kesempatan. Sehat ini mahal. Kalau sudah sakit baru tahu, ya Allah, mahalnya sehat itu. Sakit gigi aja, bagaimana rasanya? Sampai-sampai ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan, mal farhu ka farhil arus, walal waj'u ka waj'id dharus. Tidak ada orang yang senang seperti senangnya pengantin. Orang jadi mantan itu paling senang. Dan tidak ada sakit melebihi sakit gigi. Sakit gigi lebih sakit dari sakit hati. Atau kebalikannya. Sakit gigi, giginya kecil. Tapi kalau sakit giginya, semuanya sak badan sakit. Tidak enak semuanya. Subhanallah, nikmat. Kemudian juga waktu luang, kesempatan. Kesempatan nikmat loh. Cuman kadang kita bingung. Saya kebanyakan waktu luang. Buat apa waktu saya ini? Bagaimana cara buang waktu? Subhanallah, bagaimana cara buang waktu? Padahal kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, tidak ada waktu nganggur. Waktu kita ini mahal. Untuk amal-amal soleh, kebaikan dan yang lain-lainnya. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Al-Waqi'ah 82, wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu jadikan rezeki yang diberikan kepadamu, kamu mendustakan. Artinya kamu diberi rezeki oleh Allah, tapi kamu mendustakan Allah, tidak percaya kepada Allah. Malah menisbahkan rezeki itu kepada yang lainnya. Allah memberi kamu hujan, beri kamu air. Tapi kamu bilang airnya dari bintang ini, dari bintang itu. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam riwayat Muslim. Melalui jalan sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara pada umatku termasuk perkara jahiliyah. Yang mereka tidak akan meninggalkannya. Jadi empat perkara jahiliyah yang selalu ada pada umat Islam. Apa itu? Yang pertama-tama al-fakhru bil-ahsa. membangga-banggakan garis keturunan. Bangga, saya keturunannya siapa? Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Ya. Atau membanggakan garis keturunan, siapa bapak saya? Siapa nenek moyang saya? Saya keturunannya siapa? Terus seperti itu. Padahal yang benar bukan siapa bapak saya, siapa kakek saya. Yang benar adalah siapa saya. Innal fata man yakuluha anadha, walaysal fata man yakuluka ana abi. Pemuda itu adalah yang mengatakan siapa saya, bukan yang mengatakan siapa bapak saya. Terus banggakan keturunan. Di hadapan Allah keturunan tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Kalau di sisi manusia memang lain penilaiannya. Di sisi manusia yang paling mulia adalah yang paling banyak hartanya, jabatannya, pangkatnya dan yang lainnya. Di sisi Allah takwa. Beliau juga bersabda, la fakhra li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li aswad ala ahmar illa bit taqwa. Kullukum min adam wa adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan selain Arab. Antara orang kulit hitam dengan kulit merah. Kulit merah itu orang Persia. Atau kalau istilah kita kulit putih, kulit hitam. Tidak ada. Kecuali dengan takwa. Kamu semua dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Kita semua keturunan Nabi, Nabi Adam. Kalau kita mau jujur. Nabi Adam AS. Buat apa membanggakan pada keturunan? Tidak ada artinya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasabnya orang, mencela nasab. Ini ada beberapa makna. Di antara maknanya itu mencela nasabnya orang. Jadi kalau kita punya masalah dengan orang ya, kan masalahnya dengan orang itu kan. Tapi ternyata saking marahnya yang disalahkan semua marganya. Oh, memang marga ini adalah keturunannya orang jahat. Loh, jangan. Itu kan generalisir semuanya jahat. Enggak. Yang jahat dia. Enggak ada satu marga jelek semua, enggak ada. Satu marga baik semua, enggak ada. Di dalam satu marga itu selalu ada yang baik, ada yang buruk. Ini sering ya, masyarakat sering bilang gitu. Kalau ada orang mau nikah, dengan apa? Dengan marga fulan. Oh, hati-hati. Marga itu jelek semuanya orangnya. Hati-hati bahaya itu. Enggak ada. Ada orang baik, ada orang jelek. Jadi mencela garis nasab orang lain. Atau juga termasuk di sini pula tidak mengakui nasabnya, tidak mengakui nasab. Dia itu anaknya si fulan, tapi tidak mau mengakui bapaknya, tidak mau mengakui bapaknya, sungkan. Jadi mungkin dia diambil orang ya, mulai kecil sudah besar diberitahu, oh bapakmu di sana, bapaknya di desa ternyata, dia tidak mengakui bapaknya. Ini juga termasuk hukumnya haram perkara jahiliyah. Atau juga orang yang bukan anaknya orang, bukan anaknya si A, tapi dia mengatakan anaknya si A, memalsukan nasab, malsu nasab. Jadi dia bukan anaknya tapi bilang anaknya. Termasuk di sini adalah orang yang anak hasil zina. Anak hasil zina. Jadi perempuan hamil dulu ya. Nah ini kan anak yang di perutnya itu anak yang tidak syar'i. Anak yang dikandung tanpa melalui nikah yang syar'i. Itu anak tidak punya bapak. Baik setelah itu terjadi pernikahan antara laki-laki dengan perempuan itu. Atau tidak jadi pernikahan. Mari kita berpikir secara jujur. Sportif. Mari kita sportif ya. Sekarang ada perempuan. Perempuan katakanlah namanya itu Demi Moore. Yang jelek-jelek aja ya. Demi Moore perempuannya. Laki-lakinya namanya Beckham. Iya. Berzina ini. Lalu Demi Moore ini hamil. Iya kan? Itu ditinggal oleh Beckham, tinggal pergi cari perempuan lain. Sampai Demi Moore ini punya anak. Ini anak punya bapak atau tidak? Enggak punya bapak. Ini anak hasil zina. Nasabnya ke ibunya. Dia bin Demi Moore. Enggak punya bapak. Yang kedua kasusnya, Beckham menghamili Demi Moore. Telah hamil ya, 3 bulan atau berapa, dinikahi oleh Beckham juga, dinikahi. Dinikahi dalam keadaan hamil. Menurut pendapat yang mengatakan boleh nikah waktu hamil, Tapi pendapat yang dhaif, lebih lemah dari lemahnya laba-laba. Yang benar tidak boleh. Katanya kalau sudah dinikahi begini, berarti anak itu menjadi anaknya, anaknya Beckham juga. Mari kita sportif. Anak itu ada di perutnya Demi Moore setelah menikah dengan Beckham atau sebelumnya? Sebelumnya kan. Lah kok tiba-tiba gara-gara nikah yang sudah terjadi dimasukkan kepada yang baru saja terjadi? Lucu. Ini di antara kelucuan. Jujur. Itu sudah ada di perutnya sebelum nikah. Bukan gara-gara setelah nikah yang sudah ada tadi seakan-akan dianggap baru ada setelah nikah. Lucu. Nah, ada itu. Jadi walaupun nikah dalam keadaan hamil dinikahi oleh laki-laki itu tetap tidak punya bapak itu. Nanti kalau anak itu lahir, nasabnya tetap kepada ibunya, tidak punya bapak. Kalau anak perempuan, kalau dia mau nikah, tidak punya wali, tidak punya wali-walinya, wali hakim. Lah terus laki-laki itu bagaimana posisinya? Posisinya dia itu adalah bapak tiri. Ibaratnya ya, seorang janda punya anak, lalu nikah dengan laki-laki. Maka laki-laki ini adalah bapak tirinya dari anaknya janda itu. Jadi status laki-laki itu adalah bapak tiri. Bapak tiri, salaman enggak apa-apa. Bapak tiri tapi bukan bapak kandung secara syar'i. Walaupun secara biologis dia adalah bapaknya, tapi kita bicara syar'i. Mari berpikir sportif, jujur. Kalau ada yang bilang menurut salafus saleh itu anaknya, salafus saleh siapa? Ada yang mengatakan gitu, enggak ada, itu salah dalam menerjemahkan. Yang ada itu laki-laki berzina dengan perempuan, lalu dua-duanya sama-sama taubat, lalu dua-duanya nikah. Ini boleh. Tapi kalau nikah dalam keadaan hamil, itu tidak ada riwayatnya. Riwayat mana? Tidak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat, perempuan hamil dinikahkan, tidak ada. Zaman dulu kalau ada perempuan hamil di luar nikah, bukan dinikahkan, dihukum dulu. Kalau dia sudah pernah nikah, ditunggu anaknya lahir, dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah nikah, maka dibiarkan lahir dulu, dia dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Bukan dinikahkan, bukan dinikahkan. Ini penting. Jadi hati-hati daripada berzina, apalagi sampai hamil di luar nikah. Sekali lagi anak itu anak enggak punya bapak, enggak punya bapak, jujur saja. Jadi itu sudah ada sebelum pernikahan. Yang ada di dalam perutnya itu. Itu ya, mencacat nasab. Kemudian yang ketiga termasuk perkara jahiliyah adalah wal istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang. Minta hujan dengan bintang. Kemudian yang keempat wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Jadi orang mati dia nangis-nangis sampai meraung-raung keluar suaranya. Itu dilarang. Adapun kalau ada orang mati kita sekedar nangis saja, air mata keluar, enggak apa-apa, boleh. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putranya beliau mati, Ibrahim, beliau nangis. Lalu beliau oleh sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, Anda kok nangis ya Rasulullah?" Qala, kata Rasulullah, "Ya, ini adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah di dalam hati hamba-Nya. Saya nangis ini bukan karena saya enggak menerima takdirnya Allah. Saya nangis karena saya kasihan sama Ibrahim. Kasihan sama anak saya, rahmat kepada anak saya. Bukan karena saya enggak terima takdir." Kemudian beliau mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdir rabb wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Air mata keluar enggak apa-apa, hati bersedih enggak apa-apa. Yang penting kata-kata tetap yang menjadikan Allah ridha. Dan hati kita semua bersedih dengan berpisah Ibrahim. Ya mungkin itu dulu aja. Insyaallah waktu depan dilanjutkan lagi. Dan sekali lagi saya ulangi pengumumannya, diharapkan kehadirannya besok, yaitu sholat maghrib dan sholat isya di Masjid An-Nur, serta ada pengajian dari para ulama dari Arab Saudi. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yasirhu wa in kana harama fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qariban fa yasirhu wa barik lana fi. Allahumma ya rahmanatun al-akhir wa rahimahuma irhamna rahmatan tughnina biha rahmati man siwa ya ma'rufan bil ma'ruf anilna ma'rufan min ma'rufik tughnina bihi an ma'ruf man siwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.